pula, abang kegura. Yo memang serius, bukan cinta. Siap mahal, Sabah hai adek panen pala, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang penting adek berselow-selow, hana pusang si menyeka judul. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adek tak perlu cemas-cemas, prewedding di Tugu Monas. Harapan bersanding dua, akan ku bawa emas-emas karena abang berhati emas. Menyum menandang kalung percaya, asa dek canda ulun suka. Cinta yang lebih bukti bernyata, sabang yang terbang, terumpan yang kalah. Senang hatinya tatim sabah, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang penting hede berselow-selow, hana pusang si menyeka judul. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adik tak perlu cemas-cemas, jelame ku bayar lunas. Kes. Okay.